Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pembahasan kemarin berhubungan dengan penetapan arsy bagi Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya makna arsy sesuai dengan makna lughawi di dalam syariat ini. Jadi makna arsy secara syar'i seperti atau sesuai dengan makna secara lugawinya, yaitu apa pengertian arsy di dalam syariat yang wajib kita imani ini. Hendak Iqbal. Baik. Itu sarirun du qawaim tahmiluhu al-malaika. Wa huwa kal-qubbati 'ala al-'alam wa huwa saqful makhluqat. Ini kesimpulan yang disebutkan oleh Imam Ibn Abi al-'Izz kemarin. Bahwasanya arsy yang dimaksud adalah singgasana yang memiliki kaki-kaki yang dipikul oleh para malaikat, yang seperti kubah untuk alam ini dan merupakan atap semua makhluk. Ahlul bid'ah dari kalangan ahlul filsafat, ahlul kalam, mereka memaknakan arsy dengan al-mulk, itu kekuasaan. Oleh karena itulah ketika menjelaskan tentang makna istawa, mereka katakan istaula alal arsy. Taib dia memenangkan atau bisa menguasai kekuasaannya, kerajaannya, al-mulk. Nah, bagaimana membantah apa yang disebutkan oleh ahlul kalam ini? Kemarin telah disinggung oleh Ibn Abi al-'Izz rahimahullahu ta'ala dalam paragraf terakhir yang kita baca. Indah Karin. Taib, yang pertama bahwasanya al-arsy dimanakan dengan al-mulk ini tidak dikenal sama sekali dalam lughah Arabiyah. Orang-orang Arab sama sekali tidak memahami bahwasanya arsy itu kok maknanya al-mulk, tidak pernah dikenal. Padahal Al-Quran turun dengan bahasa Arab. Yang pertama. Yang kedua, disebutkan tadi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idin tsamaniyah. Kalau diartikan dengan al-mulk, ini tentunya tidak mungkin. Bagaimana kita bawa makna arsyu rabbik yang dipikul oleh para malaikat pada hari itu? Juga dibantah dengan ayat wa kana arsyuhu 'alal ma. Baik, bagaimana dikatakan kalau kerajaan Allah Subhanahu wa taala di atas air, padahal semua jejak katanya ini adalah merupakan kekuasaan Allah. Kemudian juga dibantah yang keempat dengan hadis. Apa itu? Hudzaifah. Naam, hadis tentang kisah Nabi Musa, kisah Nabi Musa yang kala ketika hari kiamat semua makhluk mengalami pingsan, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam siuman paling awal, tapi ternyata telah mendapati Musa berpegang dengan qawaimul arsy, yaitu dengan salah satu dari kaki arsy, kaki-kaki arsy. Maka kalau dikatakan al-mulk, tentunya tidak bisa. Nah, ini bisa kita simpulkan, ikhwan fillah, empat bantahan untuk mereka-mereka yang memaknakan arsy dengan al-mulku, dengan kekuasaan atau kerajaan. Sekarang kita lanjutkan, wa ammal kursi. Faqala ta'ala wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Adapun kursi, Allah Subhanahu wa taala telah katakan, dan kursinya itu luasnya melingkupi langit dan bumi. Waqad qila huwal arsy. Dan dikatakan bahwasanya kursi itu adalah arsy itu sendiri. Sehingga menurut pendapat ini, kursi sama dengan arsy. Wasahihu annahu ghairuh, dan yang sahih bahwasanya kursi itu bukan arsy. Nah, dan inilah pendapat yang sahih yang merupakan pendapat mayoritas ahlul ilm, bahwasanya kursi itu makhluk sendiri, bukan arsy. Naqala dzalika, nukila dzalika an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa ghairih. Telah dinukilkan yang demikian itu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan yang lainnya. Dan sanad untuk riwayat Ibnu Abbas sahih. Rawi Ibnu Abi Syaibah fi kitab Sifatil Arsy. Ya, Sifatil Arsy, wal Hakim fi Mustadrakih. Wa qala innahu ala syarti syaikhain wa lam yukhrijah. Nah, Imam Al-Hakim mengatakan riwayat ini sesuai dengan syarat Imam Bukhari Muslim, tapi keduanya tidak mengeluarkannya. An Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma fi qawlihi ta'ala wasi'a kursiyuhu samawati wal ard, annahu qala al-kursi mawdi'ul qadamain wal arshu la yuqaddiru qadrahu illallahu ta'ala. Ini riwayat yang sahih, ikhwan. Dari Ibn Abbas ketika menafsirkan ayat di surat di ayat kursi, wasi'a kursiyuhu samawati wal ard, beliau mengatakan kursi itu adalah maudhi'ul qadamain. Kursi adalah tempat kedua kaki Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perkara yang wajib untuk kita imani dengan keimanan yang telah kita lewati koridor-koridornya, mengimani sesuai dengan datangnya di dalam Al-Quran dan Sunnah lafadznya, kemudian maknanya juga kita imani, tapi tidak boleh membagaimanakan, tidak boleh menetapkan bagaimananya. Kita imani, nah, tapi kita serahkan kaifiahnya kepada Allah. Kita tidak tahu kaifiahnya bagaimana. Tapi yang jelas berhubungan dengan kursi, keadaannya seperti ini. Juga dengan qadamain, penetapan kedua kaki bagi Allah Subhanahu wa taala, ini juga kita imani. Tapi tadi harus dijauhi apa? Jauhi hal-hal yang telah diperingatkan di depan, yaitu tidak boleh membagaimanakan atau bertanya bagaimananya. Demikian pula tidak boleh kita samakan dengan makhluk, dan tidak boleh kita simpangkan kepada makna yang lain yang menyelisih zahir. Jadi kursi ini adalah tempat kedua kaki Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan arsy tidaklah mampu untuk menetapkan kadarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala, yaitu menetapkan bagaimana besarnya, agungnya makhluk ini, tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sanadnya sahih. Tuman perkataan Al-Hakim ala syarti syaikhain ini dikritisi oleh Imam Al-Wadi'i rahimahullah, yang benar ala syarti Muslim, hanya sesuai dengan syarat Muslim saja. Adapun untuk syarat Bukhari tidak memenuhi. Kenapa? Karena ada perawi yang di dalamnya bernama Ammar Ad-Duhni, dia bukan termasuk rijal Bukhari. Ini cuma dari sisi ketelitian saja. Adapun derajatnya sahih. Secara mauquf. Dan mauquf di sini ikhwan memiliki hukum marfu'. Kenapa? Karena berhubungan dengan perkara yang gaib yang tidak mungkin seorang sahabat mengatakan itu dari dirinya sendiri. Dan Abdullah bin Abbas tidak dikenal mengambil dari Israiliyat, sehingga perkataan tersebut dihukumi hukum marfu'. Mauquf lahu hukmur rafu'. Waqad ruwiya marfu'an, dan telah diriwayatkan secara marfu'. Nah, dari tiga sahabat. Dari Ibnu Abbas, dari Abi Hurairah, dan dari Abi Dzar. Akan tetapi pada ketiga riwayat ini semuanya ikhwani fillah tidak kosong dari kelemahan. Nah, adapun riwayat Ibnu Abbas maka keliru periwayatan secara marfu' karena yang rajih mauquf. Adapun hadis Abi Hurairah maka padanya perawi yang matruk, Al-Hakam bin Dzuhair. Sedangkan riwayat Abi Dzar, nah maka padanya ada inqita'. Sehingga belum bisa untuk mencapai derajat hasan li ghairi dengan tiga jalan ini. Qala wa sawabu annahu mauqufun 'ala Ibnu Abbas, dan yang benar bahwasanya itu mauquf dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Taib. Qala Suddi. Suddi seorang imam ahli tafsir. Namanya Ismail bin Abdurrahman bin Abi Karimah. As-samawati wal ardu fi jawfil kursi baina yadayil arsy. Ada yang jatuh kah? Nah, wal kursi itu. Coba di as-samawati wal ardu fi jawfil kursi wal kursi baina yadayi al-arsy, ya gitu. Ada jatuh al-kursi. Jadi menurut Suddi, tapi ini tidak bisa dijadikan dalil perkataan Suddi. Nah, bahwasanya langit-langit dan bumi berada di apa? Jawfil kursi, di tengah-tengah kursi. Dan kursi ada di depan arsy. Nah, ini riwayat yang lemah. Kalaulah sahih, maka perkataan As-Suddi tidak bisa diterima. Karena dia bukan seorang sahabi yang mauqufatnya bisa dihukumi marfu'. Wa qala Ibnu Jarir qala Abu Dzar sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul mal kursi fil arsy illa ka halqatin min hadidin ulqiyat baina dhuhray falatin min al ardh. Ini hadis marfu dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, tidaklah kursi dibandingkan dengan arsy kecuali seperti halqatin min hadid, seperti apa? Seperti cincin dari besi. Ulqiyat baina dhahray falatin min al-ardh, yang dilempar di gurun pasir yang panjang, yang sangat luas di muka bumi ini. Al-falah, yaitu gurun pasir yang luas. Nah, cincin besi yang kecil itu dilempar di apa? Suatu gurun pasir, tentunya sangat kecil perbandingannya. Nah, sangat kecil kursi kalau dibandingkan dengan arsy. Cuma ada ikhwan fillah, riwayat ini dikeluarkan oleh Ibnu Jarir, demikian pula Ibnu Abi Hatim, dan yang lainnya dari jalan Ja'far bin Abil Mughirah an Sa'id bin Jubair. Pada sanadnya dua illah. Yang pertama, riwayat Ja'far bin Abil Mughirah dari Sa'id itu tidak kuat. Sebagaimana ini ditegaskan oleh Imam Al-Wadi'i, yaitu Syekh Muqbil rahimahullahu taala, dalam ta'liq beliau terhadap tafsir Ibnu Katsir. Kemudian alasan yang kedua, yaitu alasan yang diisyaratkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala, di mana Az-Zahabi mengatakan wa qala ghairuhu an Ja'far an Sa'id ibn Jubair min qawli. Berarti apa? Dari perkataan Sa'id ibn Jubair. Baik, ini saya lihat ta'liq yang untuk berikutnya. Apa? Kalau yang tadi, yang mal kursi fil arsy ila kahalqatin min hadidin ulqiyat baina dhahray falatin min al-ardh, ini dhaif. Nah, diriwayatkan Ibnu Jarir, juga Abu Syekh. Sebab kedhaifannya, akhwan, tadi keliru saya. Sebab kedhaifannya karena adanya inqita' antara Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dan Abi Dzar. Hadis ini datang dari beberapa jalan, tapi tidak ada yang selamat dari kelemahan ikhwan. Jadi yang riwayat Abi Dzar, sebab utamanya inqita' antara Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dan Abu Dzar. Waqila, dan dikatakan kursiyuhu ilmu. Wa yunsabu ila Ibn Abbas. Dikatakan bahwasanya kursi Allah adalah ilmu Allah. Hal ini dinisbahkan kepada Ibn Abbas, dan ini lemah sebagaimana tadi saya sebutkan tadi. Karena datang dari riwayat Ja'far bin Abil Mughirah an Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas. Adapun yang sahih dari Ibnu Abbas tadi, akhwan, atsar tadi diingat-ingat, al-kursi maudhi'ul qadamain wal 'arsyu la yuqaddiru qadrahu illallah. Qala wal mahfudhu anhu ma rawahu Nabi Syaibah kama taqaddam. Yang mahfud sebagaimana telah lewat disebutkan tadi. Wa man qala ghaira dhalika falaysa lahu dalilun illa mujarrad adh-dhann. Dan siapa saja yang mengatakan selain itu, maka dia tidak memiliki dalil kecuali apa? Hanya sekedar sangkaan saja. Wa dhahir annahu min jirabil kalamil madhmum kama qila fil 'arsy. Dan yang zahir, ikhwan, nah, bahwasanya pembahasan ini termasuk dari apa? deretan perkataan yang dicelah. Karena apa? Perkara ghaib. Sebagaimana juga dikatakan pada arsy. Nah, perkara ghaib tidak boleh seorang berbicara kecuali dengan ilmu yang yakin, dari khabar yang yakin kesahihannya. Wa innama huwa kama qala ghairu wahidin min as-salafi baina yaday al-arsy kal mirqah ilai. Seperti mirqah, yaitu hanyalah kursi itu sebagaimana dikatakan oleh sederetan dari para salaf, yaitu baina yaday al-arsy kal mirqati ilai. Kursi itu di hadapan arsy seperti mirqah, yaitu suatu apa? Suatu tangga. Wasilatur ruqi, mirqah itu wasilatur ruqi, yaitu apa? Sarana untuk naik. Mirqah, alat untuk naik, yaitu sarana untuk bisa naik ke arsy. Maknanya ikhwan fillah, maksudnya bagaimana? Berarti bahwasanya arsy itu a'la minal kursi. Ini jelas. Wallahu a'lam. Jadi berarti yang kita bisa simpulkan dari riwayat yang sahih ini ikhwan fillah, bahwasanya kursi adalah apa? Yang pertama, dia makhluk sendiri, bukan arsy. Memang ada makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, nah, yang apa? Yang dinamakan dengan kursi ini. Yang disebutkan dalam ayat wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh, kursi Allah. Kemudian yang kedua, kursi ini telah datang riwayat dari Ibnu Abbas, kursi itu maudhi'ul qadamain. Cukup kita imani bahwasanya kursi itu enam tempat kedua kaki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disimpulkan dari kalam para salaf bahwasanya, nah, kursi itu apa? Di bawah arsy, dalam artian arsy itu lebih tinggi. Arsy lebih tinggi dari kursi, dan itu jelas dari kesimpulan dalil-dalil yang lain, bahwa karena apa? Arsy itu makhluk yang paling tinggi. Baik. Dan ini perkara yang gaib, ikhwanifillah. Nah, kita kewajibannya beriman, istislam, nah, sesuai dengan khabar-khabar yang datang. Tidak perlu kemudian bingung-bingung membagaimanakannya. Kapan saja muncul dalam benak kita, ikhwan, bagaimana-bagaimana itu, itu harus dihilangkan, harus diusir. Cepat-cepat mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim kalau muncul apa gambaran-gambaran di benak. Kursi demikian, arsy demikian, tidak boleh. Karena kewajiban kita intinya apa? Arsy itu makhluk yang paling agung, nah, yang Allah istiwa di atasnya, dan kursi juga makhluk yang agung, yang luasnya, nah, meliputi langit-langit dan bumi, tapi masih lebih kecil dibandingkan dengan arsy, dan juga letaknya tidak lebih tinggi dari arsy. Qala Tahawi rahimahullahu taala wa huwa mustaghnin 'anil 'arsyi wa ma duna muhitun bi kulli syai'in wa fawqa wa qad a'jaza 'anil ihatati khalqah. Dan Allah Subhanahu wa taala mustaghnin 'anil 'arsyi. Allah Subhanahu wa taala itu tidak butuh terhadap arsy. Wa ma duna, dan apa-apa yang ada di bawah arsy. Ini penegasan dari Imam Ibn Abil Izz rahimahullahu taala ikhwani fillah, bahwasanya adanya arsy. Imam Tahawi rahimahullahu taala, nah, bahwasanya adanya arsy di mana Allah istiwa di atasnya, bukan berarti Allah itu butuh kepada arsy sebagaimana butuhnya para raja terhadap singgasananya. Tidak. Allah tidak butuh terhadap arsy. Makanya ditegaskan oleh beliau, Allah itu mustaghnin anil arsy, tidak butuh terhadap arsy. Sebagaimana tidak butuh Allah kepada semua makhluk-makhluknya. Makin ditegaskan juga wa madunah, dan juga tidak butuh terhadap apa saja yang ada di bawah arsy. Muhitun bikulli syai'in wa fauqa, Allah Subhanahu wa taala melingkupi segala sesuatu dan dia itu di atas segala sesuatu. Waqad ajaza 'anil ihatati khalqah, dan nam telah apa? Telah membuat para makhluknya tidak mampu untuk apa melingkupi nam ilmu Allah Subhanahu wa taala, melingkupi pengetahuannya tentang Allah Subhanahu wa taala. Qala syari' amma qauluhu wa huwa mustaghnin 'anil 'arsyi wa ma duna, fa qala ta'ala innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Ini jelas. Adapun dalil untuk perkataan tauhid tadi, di mana Allah tidak butuh kepada arsy juga apa saja di bawahnya, ayat ini. Innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ghani, zat yang maha kaya, yang tidak butuh terhadap nama semua makhluk-makhluknya. Dan alam kullu ma siwallah. Nah, makna alam apa? Kullu ma siwallah. Segala sesuatu selain Allah itu adalah alam. Wa qala ta'ala wallahu huwal ghaniyul hamid, dan Allah Subhanahu wa taala dia adalah al-ghani, zat yang maha kaya, al-hamid, zat yang maha terpuji. Nah, sifat ghina Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwasanya Allah tidak butuh pada arsy dan yang lainnya. Wa inna ma qala syaikhu rahimahullah hadzal kalam huna li'annahu lamma dzakara al-arsya wal kursi dzakara ba'da dzalika ghinahu subhanahu 'anil arsyi wa ma dunal arsyi liyubayyana anna khalqahu lil arsyi liistiwa'ihi 'alaihi laisa li hajatihi ilaihi bal lahu fi dzalika hikmatun iqtadathu. Dan Imam Tahawi menyebutkan perkataan ini dikarenakan beliau tatkala menyebutkan arsy dan kursi sebelumnya, kemudian menyebutkan setelah itu tentang apa? Kekayaan Allah, yaitu ketidakbutuhan Allah Subhanahu wa taala terhadap arsy dan apa saja di bawah arsy, untuk menjelaskan bahwasanya penciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap arsy ini, untuk Allah istiwa di atasnya, bukan karena kebutuhan Allah terhadapnya. Taib. Jadi Allah istiwa di atas arsy bukan karena butuh terhadap arsy. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah yang menjadi konsekuensi ketetapan tersebut, ketetapan penciptaan itu. Karena semua kita yakini memiliki hikmah. Wa kaunul 'ali fawqa as-safili la yalzamu an yakuna as-safilu hawiyan lil 'ali muhitan bihi hamiran lah wala an yakuna al-'ala muftaqiran ilaihi. Dan keadaan sesuatu yang di atas, sesuatu yang lebih rendah, ya, sesuatu yang tinggi di atas sesuatu yang rendah, tidak melazimkan bahwasanya yang rendah ini bisa apa? Bisa melingkupi yang di atas, yang tinggi, ya. Enggak lazim, akhwat. Yang di bawah itu berarti bisa apa? Dia itu bisa melingkupi yang di atasnya dan membawa yang di atasnya, tidak. Memang kalau kita sekarang duduk di kursi, kursi menahan kita, ya tidak. Kita butuh kepada kursi, ini makhluk. Di mana kursi membawa kita. Kita duduk di atas kuda. Nah, kuda yang membawa kita. Tapi ini tidak melazimkan keseluruhannya demikian. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak boleh kita samakan dengan makhluk. Taib. Wala an yakuna al-a'la muftakiran ilaih, demikian pula tidak mengharuskan bahwasan yang lebih tinggi itu butuh kepada yang di bawahnya. Contohnya apa dari kalangan makhluk? fangdur ila sama, maka lihatlah ke langit. Kaifa hiya fawqal ardi wa laysat muftaqiratan ilaiha, bagaimana dia berada di atas bumi ini dalam keadaan dia tidak butuh kepada bumi. Nah, tidak butuh pada bumi. Farabbu ta'ala a'zamu sya'nan wa jallu min an yalzama min ulumihi dhalik, maka Allah subhanahu wa ta'ala lebih agung perkaranya dan lebih mulia dari diharuskan ketinggiannya tersebut perkara yang demikian tadi. Tidak boleh kita mengharuskan berarti kalau Allah di atas ars, Allah butuh kepada ars ini keharusan yang tidak bisa diterima. Balawazimu uluwihi min khasaisihi wahiyya hamluhu biqudratihi lissafil wa faqrus safil wa ghinahu huwa subhanahu anis safil wa ihatatuhu azza wa jalla bihi fa huwa fawqal arsi ma hamlihi biqudratihi lil arsi wa hamlatihi wa hamalatihi. Bahkan kelaziman dari ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala itu termasuk dari kekhususan-kekhususan Allah. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala, ikhwan, dialah yang apa? Yang menanggung dengan kudrahnya semua apa-apa yang di bawah. Jadi yang di bawah semuanya ya Allah subhanahu wa ta'ala yang apa? Yang menanggungnya, yang mengaturnya. Bumi Allah yang menjaganya, padahal bumi di bawah langit. Wa faqrus safil, demikian pula kebutuhan makhluk yang di bawah. Di sisi yang lain Allah tidak butuh kepada sesuatu yang di bawah. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala melingkupi segala sesuatu yang di bawahnya dalam keadaan dia di atas arsy. Taib, bersama dengan kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala untuk apa? Untuk membawa arsy, menjaganya. Demikian pula para malaikat yang memikulnya. Semuanya di bawah pengaturan Allah, di bawah kekuasaan Allah. Wa ghinahu 'anil arsy wa faqrul arsy ilaihi wa ihatatuhu bil arsy wa 'adamu ihatatil arsy bihi wa hasruhu lil arsy wa adamu hasril arsy lahu wa hadhihi lawazim muntafiyatun 'anil makhluq. Demikian pula di antara kelaziman ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala yang ini khusus bagi Allah, yaitu Allah tinggi, istiwa di atas arsy, tidak butuh terhadap arsy, tapi apa? Arsy itulah yang butuh pada Allah. Demikian pula Allah melingkupi arsy, dan arsy tidak mampu melingkupi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala membatasi, mampu untuk apa? Mengetahui batas-batasan arsy. Luas tingginya, besarnya. Tapi arsy tidak mampu untuk apa membatasi dan melingkupi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kelaziman-kelaziman yang tidak ada pada makhluk, ikhwan. Kelaziman yang tidak ada pada makhluk. Yang dari sini kita ketahui bahwasanya Allah jelas laisa kamitslihi syai. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Maka tidak boleh kalau kemudian dimunculkan dalam benak kita penggambaran-penggambaran ketika menetapkan sifat istiwa bagi Allah di atas arsy-Nya, kemudian dimunculkan gambar penggambaran-penggambaran bahwasanya Allah butuh pada arsy, berarti ini, berarti itu semua harus kita buang jauh-jauh. Allah istiwa di atas arsy, tinggi di atas arsy, cukup kita imani itu. Dan Allah tidak butuh terhadap arsy-Nya. Lalu kenapa Allah ciptakan arsy? Ya padanya hikmah yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan yang kita tidak mengetahuinya. Yang kita ketahui bahwasanya itu untuk menunjukkan kudrah Allah, kemampuan Allah yang maha kuasa, di mana dijadikan di sana ada makhluk yang paling besar, yang paling tinggi, yang menjadi atap para makhluk. Tayyib barakallahu fikum. Naktawi bihada walhamdulillahi rabbil alamin.